Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengkaji salah satu tema dalam hukum-hukum Islam, yaitu tentang kurban. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu pembahasan ini menuntut pembahasan yang cukup, karena mengingat bahwa kita insyaallah dalam waktu dekat akan masuk pada bulan Dzulhijjah, yang disitulah kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Ikhwan fillah rahimakumullah, hari-hari pertama, tepatnya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan besar. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, Abu Dawud dan yang lain tentang keutamaan hari-hari tersebut melalui sabda beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan pada hari-hari ini. Maksud beliau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad. Mereka, para sahabah, bertanya, wahai Rasulullah, termasuk juga amalan jihad? Beliau mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Termasuk juga amal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' an dhalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, lalu tidak kembali sedikitpun dengan harta dan jiwanya tersebut. Yakni meninggal fi sabilillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ini menggambarkan kepada kita keutamaan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Dan termasuk di antaranya yang kita bahas, yaitu amalan kurban yang dimulai pada tanggal 10-nya. Untuk ibadah kurban itu sendiri juga merupakan amalan besar. Amalan yang membutuhkan suatu pengorbanan, mengeluarkan harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan harta itu dengan seekor sembelihan untuk disembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini menurut para ulama rahimahumullah merupakan ajallu al-ibadat al-maliyah. Ibadah dengan harta yang paling mulia adalah ibadah dengan kurban. Ini menurut sebagian ulama, walaupun ada khilaf, perbedaan pendapat. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menguatkan bahwa ibadah maliyah, ibadah yang paling utama dengan harta adalah dalam bentuk kurban. Makanya kata beliau, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsiran salati katsiran nahr. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak melakukan salat dan banyak melakukan kurban. Karena dua hal ini, ibadah kurban seperti tadi, ibadah dengan harta yang paling utama, dan salat adalah ibadah dengan anggota badan yang paling utama. Salat enggak perlu modal apa? Harta. Makanya ibadah badaniyah, ibadah dengan jasmani. Nah, yang paling mulia adalah dengan salat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu diketahui pula tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala tertentu yang tersebut dalam bab keutamaan menyembelih kurban. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, lam yarid fi fadli al-udhiyyati hadithun thabit. Tidak terdapat dalam bab penyebutan secara tertentu bentuk keutamaan sembelihan, tidak ada hadis yang sahih. Jadi bagaimana ini? Ya, kalau begitu kita tarik suatu kesimpulan bahwa walaupun tidak tersebut secara tertentu pahalanya ini dan itu, maka bukan berarti kemudian ibadah itu tidak punya keutamaan atau keutamaannya sedikit. Bahkan terkadang suatu ibadah tidak tersebut pahalanya secara tertentu, namun itu ibadah yang sangat besar. Allah Maha tahu tentang pahalanya di sana. Begitu. Terkadang kita baca suatu amalan, disebutkan pahalanya. Kita pergi menuju masjid. Langkah-langkah kita menghapus dosa-dosa. Langkah-langkah kita juga mengangkat derajat. Ya. Dalam beberapa amalan disebut seperti itu. Dalam bab kurban tidak ada. Orang yang berkurban dapat ini dan itu, tidak ada. Tapi bukan berarti sekali lagi bahwa kurban itu keutamaannya sedikit. Bahkan kurban adalah ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah maliyah seperti yang diterangkan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun hadis-hadis yang sering disebutkan oleh banyak orang, terkadang disebutkan bahwa itu nanti akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat, jembatan yang di atas jahannam. Sehingga sebagian menyebutkan suatu riwayat, istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Carilah hewan kurban yang baik, karena itu nanti akan jadi tunggangan kalian di atas as-sirat. Ya. Jadi cari tunggangan yang kuat, biar nanti bisa nyebrang sirat di atas jahannam dengan tunggangan itu. Ini hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali. Ada pula riwayat yang sering disebutkan orang, pahalanya sesuai dengan rambutnya, sesuai dengan bulunya. Jadi kalau begitu, antum mau cari sembelihan yang bagaimana? Yang banyak bulunya. Kalau yang bulunya sedikit, nanti pahalanya sedikit. Ya. Nah, ternyata itu juga bukan hadis yang sahih, bahkan itu hadis yang dhaifun jiddan atau maudhu', disebutkan dalam sebagian riwayat, bahkan maudhu', ya, di sini riwayat Tirmidzi, dzakarahu Tirmidzi, bahwa maudhu', hadis itu palsu. Dan masih banyak hadis yang lain, enggak perlu kita banyak-banyak dalam menyebutkan ini. Ini sekedar contoh saja bahwa penyebutan pahala-pahala semacam itu tentang kurban tidak ada hadis yang sahih. Ada yang maudhu', ada pula yang dhaifun jiddan, lemah sekali. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, dengan seseorang melakukan ibadah kurban dan dilakukan pada tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha, maka tentu pahala itu akan semakin besar karena terkumpul padanya keutamaan ibadah itu sendiri dan keutamaan hari itu sendiri. Nabi SAW mengatakan, "A'zamul ayyam indallah yaumun nahar thumma yaumul qarr." Hari yang paling utama, paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar. Hari nahar, yakni hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Thumma yaumul qarr. Kemudian hari Al-Qarr, yaitu tanggal berikutnya. Al-Qarr artinya menetap, karena jemaah haji ketika itu menetap di Mina, disebut Yaumul Qarr. Atau kalau 11, 12, 13 disebut juga ayam apa? Tashriq, hari-hari Tashriq. Nah, jadi sekali lagi, dengan terkumpulnya dua keutamaan, keutamaan waktu dan keutamaan ibadah kurban, maka nilai ibadah itu akan semakin besar lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, terkait dengan hukum-hukum, di sini saya akan lebih banyak membacakan dari kitab karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yaitu Talkhis Kitab Ahkami Al-Udhiyah Wadzakah, ringkasan kitab hukum-hukum seputar kurban dan penyembelihan. Beliau membahas bab-bab ini dalam kitab ini dan tentunya sangat lengkap, dalam arti banyak mencakup hal-hal yang terkait, walaupun tentu ada saja kekurangannya, karena itu karya manusia, disebutkan dalam kitab yang lain, tidak disebutkan dalam kitab ini, karena ini juga namanya talkhis, ringkasan. Pembahasan pertama disebutkan di sini oleh beliau tentang ta'rif al-udhiyah wa hukmuha. Apa definisi daripada udhiyah sembelihan kurban dan hukmuha, apa hukumnya. Yang pertama, kurang tinggi sedikit, biar sama dengan ini. Pembahasan pertama, ta'rif al-udhiyah, definisi sembelihan. Beliau mengatakan, al-udhiyah itu ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha bisababi al-id taqarruban ilallah, yaitu sesuatu yang disembelih dari jenis bahimatul an'am, disembelihnya pada hari Idul Adha dan dengan sebab Id tersebut serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dari definisi ini beberapa hal perlu kita cermati. Pertama, ini tentu suatu sembelihan, mazbah. Yang kedua, dari jenis bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini suatu istilah. Terkadang orang menerjemahkan dengan hewan ternak. Tapi itu terjemahan yang tidak tepat atau kurang tepat. Karena bahimatul an'am itu adalah hewan tertentu dari hewan ternak, yaitu apa? Mencakup unta, sapi dan kambing. Itu yang namanya bahimatul an'am. Jadi kalau hewan ternak berupa ayam bukan bahimatul an'am. Hewan ternak berupa kelinci bukan bahimatul an'am. Nah, perlu kita cermati hal ini karena seringkali bahimatul an'am diterjemahkan dengan makna yang lebih umum, hewan ternak. Maka tadi kita katakan yang namanya sembelihan kurban harus dari bahimatul an'am, yaitu hewan ternak berupa sapi, unta atau kambing. Oleh karenanya kalau misalnya sapi hutan, panteng misalnya, ya, ulama mengatakan enggak boleh jadi hewan kurban. Kijang misalnya enggak boleh jadi hewan kurban. Ya. Kerbau, apa hukumnya kerbau? Boleh. Kerbau ini menurut ulama sebetulnya itu salah satu jenis sapi. Makanya kerbau yang di bahasa Arab disebut jamus, ini ulama membolehkan dipakai untuk kurban. Ya. Kambing dengan berbagai jenisnya, bisa jadi kambing Jawa atau kambing domba, semuanya juga bisa. Ini semua tergolong bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab ada dha'n, domba, ada ma'iz, yaitu seperti kambing Jawa. Kemudian ini dilakukan ayyamul id, hari-hari id, mencakup tanggal 10 sampai tanggal 13. Nanti ada penjelasannya karena ayyamu tasyrik yang mengikuti hari Id, hari kebahagiaan muslimin. Dan melakukannya dengan taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Betul-betul niat ibadah kepada Allah dengan kurban, bukan menyembelih untuk pesta. untuk dimakan. Artinya kita menyembelih ini terkadang apa? Niat untuk semata-mata makan bersama. Kalau kurban bukan itu niatnya. Niatnya memang kita ibadah kepada Allah. Seandainya qadar Allah kita enggak dapat, ya, enggak apa-apa. Memang kita enggak mau dagingnya intinya. Walaupun kita dianjurkan makan, tapi intinya bukan makannya. Beda dengan yang kita sembelih untuk apa? Untuk senang-senang makan bersama. Kalau kita enggak dapat, waduh, rugi, ya kan? Niatnya kita mau makan bareng. Ah, beda. Jadi kalau kurban niatnya taqarruban ilallah. Betul-betul karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban ini. Disebut udhiyah. Udhiyah bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Sebagian ulama mengatakan ini terkait dengan waktu penyembelihan karena biasanya disembelihnya waktu duha. Ya, umumnya disembelih waktu apa? Duha. Awal penyembelihan setelah sholat. Waktu duha. Maka disebut udhiyah. Ya. Apa kaitannya jelas, ya kan? Duha udhiyah. Itu sebab penamaannya. Adapun tentang hukumnya, tentang hukum menyembelih terkait dengan hukum ini, ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpandangan itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Dan ini merupakan madhab kalau dulu Abu Hanifah, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad, beliau berpendapat wajib. Dan itulah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di sini tidak menyebutkan secara persis apa yang beliau kuatkan, tapi di buku lain nampaknya beliau cenderung kepada yang sunnah muakkadah. Namun wallahu a'lam, beliau juga menukilkan bahwa pendapat yang wajib itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kalau kita melihat dalil-dalil, nampaknya menguatkan pendapat yang wajib. Karena kalau kita lihat di sana ada perintah-perintah. Sebagai contoh misalnya di sini kita akan lihat beberapa hadis. Beliau mengatakan di antaranya dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Atadruna mal atirah? Hadhihi allati yaqulu anha an-nas rajabiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap keluarga di tiap tahun ada sembelihan udhiyah dan ada sembelihan atirah. Tahukah kalian apa itu sembelihan atirah? Itulah yang orang-orang menyebutnya dengan sembelihan rajabiyah. Nah, kalau kita melihat di sini, Nabi SAW mengungkapkan dengan ungkapan ala ahli kulli bait, atas tiap keluarga. Ini kan ungkapan yang menunjukkan wajib. Jadi awalnya ada dua kewajiban, udhiyah dan atirah. Cuma al-atirah ini kemudian mansukh, dihapus sembelihan pada bulan Rajab, sehingga yang tinggal adalah hanya kewajiban satu, yaitu udhiyah. Hadis yang kedua dalam riwayat Ahmad bin Majah dan yang lain, Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan lalu tidak menyembelih kurban, maka janganlah dia mendekat ke musala kami. Siapa yang punya kelapangan lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekat ke musala kami. Nah, bahasa dan ungkapan Rasulullah SAW menunjukkan apa? Penekanan. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Jangan mendekati tempat sholat kita sementara dia mampu dan tidak menyembelih. Tidak usah. Kalau itu sesuatu hal yang sunnah, seorang tidak melakukan sunnah, tidak ada dosa, tidak ada sanksi. Ya. Boleh saja ikut sholat. Nah, ini Nabi SAW menekankan sekali sehingga dilarang untuk ikut ke musalla melakukan sholat kalau dia tidak melakukan penyembelihan kurban. Hadis yang lain menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka hendaknya mengganti dengan sembelihan yang lain. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengganti. Seandainya itu amalan sunnah, tidak ada kewajiban mengganti. Toh itu amalan sunnah, seandainya orang tidak melakukan juga tidak apa-apa. Dan di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan pendapat, atau itu menjadi dasar yang kuat bagi para ulama yang mengatakan bahwa yang rajih, pendapat yang lebih kuat dalam bab ini adalah wajib. Kemudian pembahasan berikutnya, beliau mengungkapkan di sini, dan menyembelih kurban itu tentu lebih utama daripada bersedekah yang senilai itu. Seandainya pun ada yang mengatakan atau memilih pendapat yang sunnah, tetap berkurban itu lebih utama daripada sedekah dengan yang senilai, atau mungkin hatta lebih dari yang senilai. Ya, dia enggak sedekah, apaan, dia enggak berkurban, tapi dia beli kambing yang banyak, daging kambing berapa kilo misalnya, satu kambing berapa kilo biasanya. Nah, dia beli misalnya dua kali lipat perkiraan bobot kambing itu, cuma sudah daging saja dibagi-bagi. Mana yang afdal, itu atau yang nyembelih kurban? Jelas yang nyembelih kurban lebih afdal. Kalau sedekah ya dapat pahala sedekah, tapi kalau kurban dia dapat pahala apa? Kurban plus sedekah. Nyembelihnya sendiri sudah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sangat dianjurkan seorang yang berkurban nyembelih sendiri afdal daripada diwakilkan, karena ini punya nilai ibadah. yang akan punya pengaruh dalam ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia betul-betul menghayati penyembelihan tersebut sebagai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beliau menyebutkan suatu masalah tentang menyembelih atas nama mayit. Bolehkah seseorang menyembelih kurban di atas namakan mayit? Beliau menyebutkan al-ashl fil udhiyah annaha mashru'atun fi haqqil ahya. Kama kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudhahun an anfusihim wa ahlihim. Pada asal yang namanya sembelihan itu adalah sembelihan atas nama orang-orang yang hidup, sebagaimana dulu Nabi dan para sahabatnya melakukan itu atas nama mereka dan keluarga. Nah, kalau begitu tidak ada contoh seorang menyembelih kurban di atas namakan orang yang telah wafat. Misalnya ini saya beli kambing, tapi ini kurban untuk kakek saya. Mana kakek Anda, di mana? Ya sudah wafat 15 tahun yang lalu. Kita katakan tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat, sehingga tidak boleh. Hanya dibolehkan terkait dengan orang yang meninggal ini dalam beberapa keadaan. Misalnya dia sebelum wafat berwasiat. Ini yang pertama. Sebelum wafat berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong sebagian harta saya dijadikan kurban. Belikan hewan kurban, sembelih. Ya. Nah, ini wasiat. Ini boleh ditunaikan walaupun pelaksanaannya orang itu sudah meninggal. Ya, misalnya di hari-hari ini dia sakit, dia mengatakan nanti kalau datang Id kok saya sudah meninggal, jadikan harta yang saya miliki sebagiannya untuk kurban. Subhanallah, meninggal. Ya. Nanti tanggal 10 Zulhijjah boleh untuk dia kita kurban? Boleh. Ini kondisi tertentu. Atau yang kedua. Yang kedua, menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya sementara sebagian keluarga telah wafat. Jadi yang meninggal ini hanya mengikuti orang yang hidup. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan ketika itu dua ekor kambing. Yang satu beliau mengatakan bahwa ini untuk umatku yang bertauhid dan belum berkurban, tidak bisa berkurban. Yang satu beliau mengatakan hadza li Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini sembelihan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad, keluarga Nabi mencakup istri-istrinya, anak-anaknya. Dan waktu itu sudah ada yang meninggal. Khadijah sudah meninggal, sebagian putra beliau sudah meninggal. Apakah mereka dapat juga pahala dari sembelihan itu? Diterangkan oleh para ulama, iya. Jadi keluarga Nabi termasuk yang sudah meninggal. Kalau seperti ini boleh, sah. Dan insya Allah mereka yang sudah meninggal juga dapat pahalanya. Ya. Karena masuk dalam kata ahl, keluarga. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yani yang sudah mati pun termasuk. Nah, itu dua keadaan. Yang jelas diperbolehkan dalam menyembelih kurban terkait dengan orang yang meninggal. Di sana masih ada hal lain yang dibahas oleh para ulama, namun kita sebutkan dua hal ini supaya kita lebih mudah memahami dan mengingat. Pembahasan berikutnya tentang syurutu al-udhiyah, syarat-syarat penyembelihan. Beliau mengatakan yushtaratu lil udhiyati sittatu syurutin. Dipersyaratkan 6 syarat. Yang pertama, antakuna min bahimati al-an'am. Bahwa sembelihan itu dari hewan bahimatul an'am. Ya, kita telah sebutkan tadi makna bahimatu al-an'am. Yang kedua, atau apa tadi yang kita sebutkan, unta, sapi, kambing dan kerbau masuk dalam apa jenis sapi. Termasuk dalam bab zakat, kerbau masuk ke sapi. Jadi kerbau juga ada zakatnya, masuk dalam bab sapi. Syaratul tsani, syarat kedua, antablugha as-sinn al-mahdud. Harus mencapai usia hewan kurban yang ditentukan syariat. Berapa usianya? Di sini syariat menyebutkan dua istilah. Istilah musinnah dan istilah jada'ah. Ini istilah terkait dengan usia. Atau ada istilah satu lagi, ats-tsani, tsaniyah. Jadi tsaniyah, musinnah, jada'ah. Kita ingat ada istilah itu dalam hadis Nabi terkait dengan usia hewan, umur hewan. Tsaniyah, musinnah, jada'ah. Tsaniyah dan musinnah itu sama maknanya. Jada'ah beda. Kalau begitu mau diringkas lagi ya jadi dua saja. Ya kan? Jada'ah satu dan musinnah atau tsaniyah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "La tadbahu illa musinnatan illa an ta'sur 'alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dha'n." Jangan kalian sembelih kecuali yang musinnah. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka kalian hendaknya menyembelih jada'ah min adh-dha'n, dari kambing domba. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, dia mengatakan, yaitu dalam sabda beliau, innal jad'a min adh-dha'n yufi mimma yufi minhu tsani min al-ma'iz. Sesungguhnya jad'a dari domba mencukupi yang dicukupi oleh umur tsaniyah dari ma'iz, dari kambing Jawa atau kambing kacang atau yang jenis itu. Nah, sekarang kita akan melihat terkait dengan penafsiran jada'ah dan Saniyah atau musinnah. Disebutkan pertama, kalau dari unta, ya, saniyah dari unta itu yang genap 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Kalau saniyah dari sapi itu yang genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau ma'iz, ya, ma'iz itu kambing Jawa atau yang sejenisnya, ya, etawa, kambing kacang, itu namanya ma'iz dalam bahasa Arab, yaitu yang berambut. Kalau menurut sebagian definisi ulama, yang berambut, syar, bukan bulu tapi rambut. Kalau dha'an, dha'an dalam bahasa Arab maknanya domba yang apa, bulu, bukan kayak kambing Jawa itu. Nah, walaupun itu juga macam-macam, ya, ada gembel, ada kambing Garut, ada apalagi yang Australia itu apa, macam-macam. Nah, itu semuanya masuk dalam satu golongan dha'an dalam bahasa Arab, dha'an. Kalau yang Jawa etawa ini masuk dalam bahasa Arab golongan ma'iz. Ya. Dari golongan ma'iz ini juga yang diminta dalam hadis Nabi adalah thani atau thaniyah. Itu yang juga berumur 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Nah, tinggal satu jenis ini yang belum apa? Dha'an. Kambing domba. Ini boleh kita dari usia thani atau musinnah, boleh juga dari usia jada'. Jada'ah. Khusus ini, yang satu ini, yang dha'an, boleh dengan usia jada'ah, boleh dari usia apa, saniyah. Berapa usianya? Mayoritas para ulama dan ahli bahasa yang masyhur dari mereka berpendapat kalau jada' itu yang sudah genap 1 tahun. Ya. Yang sudah genap 1 tahun itu sudah mencukupi. Itu yang masyhur dari kalangan ahli bahasa Arab, dan mayoritas ahlul ilmi mengatakan yang genap 1 tahun itu jada', itu sudah sah. Kalau mau yang tsani, ya tentu lebih boleh lagi. Umur 2 tahun, 3 tahun, lebih boleh lagi. Namun, ya, di sini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan 1/2 tahun. Mengatakan apa? 1/2 tahun. Itu sebagian ulama. Namun, wallahu alam, ya, untuk lebih hati-hati, dan itu memang yang masyhur di kalangan ahli bahasa dan mayoritas para ulama adalah yang genap 1 tahun. Demikian penjelasan dalam Fathul Bari dan Syarah Muslim karya Nawawi. Baik, itu terkait dengan umur. Kemudian Syarat yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ah minal ijza. Hewan tersebut bebas dari cacat yang menghalangi sahnya sembelihan. Hewan tersebut bebas dari cacat yang menghalangi sahnya sembelihan. Karena cacat ada dua, ada cacat yang menghalangi dari sahnya sembelihan, ada cacat yang tidak menghalangi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah cacat yang menghalangi. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang lain, yaitu Syarhul Mumti', menjelaskan pada dasarnya dan pada asalnya hewan-hewan tersebut dari bahimatul an'am boleh semua, kecuali ada dalil yang menunjukkan jenis itu tidak boleh. Artinya untuk mengatakan ini cacat yang menghalangi sahnya sembelihan harus ada dalil. Nah, akhirnya di sini para ulama melihat mana yang ada dalilnya. Syaikh bin Utsaimin di sini menyebutkan ada empat yang jelas tersebut dalam hadis. Yang pertama, cacat al-a'war atau al-aura, yaitu cacat pada matanya. Beliau menyebutkan huwalladzi tankhasifu bihil ain, yang matanya masuk, au tabruz, atau tidak masuk, nampak, menonjol, ya, au tabyadu ibyidadan. Jadi yang namanya cacat ini macam-macam. Di sini beliau menyebutkan bisa kita sebut tiga macam. Tan khasif bihil ain, matanya masuk, atau tabruz hatta takuna kazir, keluar sehingga seperti zir itu kancing yang keluar, kancing bundar itu, ya, keluar matanya. Atau yang ketiga, matanya memutih, tidak bercahaya, putih, hitam-hitamnya enggak nampak. Tiga macam ini sudah tergolong a'war atau aura, sehingga dengannya tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini pertama. Yang kedua, al-maradul bayyin, yang sakit, nampak sakitnya. Definisi yang nampak sakitnya, kata beliau, contohnya, ya, al-humma allati tuq'iduha 'anil mar'a wa tamna'u shahiyataha. Kena demam misalnya, yang membuat dia tidak lagi mau pergi ke tempat gembalaan, maunya duduk saja. Enggak ada selera untuk makan rumput-rumput, maunya duduk saja. Atau misalnya al-jarabul zahirul mufsid bilahmiha al-mu'athir fi sihhatiha. Misalnya penyakit kudis yang membuat kulitnya ya rusak, ya, berpengaruh mungkin ke dagingnya juga, kualitas dagingnya, dan juga tentu kesehatannya. Contoh yang ketiga, al-jarhul amiq, terluka parah, dalam lukanya, mempengaruhi dalam kesehatannya. Ini semua contoh-contoh dalam kategori al-maradu al-bayyinu maraduha, yang al-marid, yang sakit, al-maridah, yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Yang ketiga, al-arajul bayyin, pincang, yang jelas kepincangannya. Patokannya dia enggak bisa lagi apa mengimbangi yang sehat. Jalan selalu di belakang. Yang lain sudah ke sana, dia masih di belakang karena pincangnya. Ini berarti tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang keempat, al-huzalul muzil lil mukh. Yang kurus sekali. Sampai tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Al-mukh ini sumsum. Jadi beliau jelaskan dalam Asyrahul Mumti' bahwa kambing ini kalau kurus-kurus-kurus itu tulangnya nanti dalamnya kalau dipecah berwarna merah, kemerahan. Tidak terdapat di situ sumsumnya. Ya. Maka kata beliau, kalau seperti itu tidak sah dijadikan kurban. Dua hal ini yang Nabi sebutkan. Jadi kurus yang seperti itu. Maka beliau kemudian menyebutkan kalau ada misalnya dari kondisi kurus seperti ini dalam waktu beberapa hari menjelang kurban dikasih makan mau akhirnya gemuk. Tapi subhanallah belum sampai ke sumsum tadi. Setelah disembelih dibuka, sumsumnya kok masih belum ada, masih merah begini. Boleh apa enggak ini untuk kurban? Kata beliau, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghalangnya dalam bab ini dua hal, kurus dan sumsumnya tidak ada. Kalau sudah gemuk kok belum sampai mempengaruhi ke sumsum, sudah boleh. Atau kurus tapi belum sampai pada tingkatan sumsumnya seperti itu juga boleh. Masih sah. Ya. Jadi ini dalam bab ini dua catatan yang perlu dicatat. Yang pertama apa? Kurus plus apa? Tidak ada sumsumnya di tulangnya tersebut. Itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini enam terkait bab ini, arbaun su'ila madza yuttaqa min adh-dhahaya. Beliau ditanya tentang apa yang harus dijauhi dari hewan sembelihan. Apa yang tidak boleh disembelih begitu kalau bahasa sederhananya? Apa yang tidak boleh disembelih sebagai hewan kurban? Beliau mengatakan arba'an, empat. Al-arja, yang pincang, al-bayyinu, dhala'uha. Pincang, ya maksudnya jelas, pincangnya itu nampak. Wal-aura, al-bayyinu, awaruha. Yang buta atau cacat mata, begitu lebih umum. Dan nampak cacatnya. Al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga, maridah. Yang sakit dan nampak jelas sakitnya. Yang keempat, al-ajfa. Allati la tungki. Yang kurus dan tidak memiliki nikyun. Nikyun yakni tadi, sumsum tadi. Dalam riwayat yang lain, arba'un la tajuzu fil adahi. Empat hal tidak boleh sebagai hewan kurban. Nah itu kemudian disebut yang tadi kita baca. Ahibbati fillah rahimakumullah. Empat ini semua Nabi sebutkan dengan bahasa al-bayyin, al-bayyin, ya kan? Yang nampak, yang nampak. Maka disimpulkan oleh ulama, kalau tidak begitu tampak dari cacat-cacat tadi, maka masih boleh. Contoh misalnya yang cacat matanya tadi. Ya, terkadang mata hewan, kalau kita tidak teliti, ternyata di situ ada cacat di matanya. Ya. Cuma bagi orang yang tidak perhatian, enggak tahu. Taunya kalau betul-betul dicermati. Nah, yang seperti ini berarti masih boleh apa tidak boleh? Masih boleh untuk kurban. Masih boleh untuk kurban karena ini cacatnya enggak jelas. Jelas bagi apa? Kalau diteliti. Coba kamu lihat. Ah, kayaknya enggak. Coba perhatikan lagi. Oh iya, ternyata. Ah, seperti ini masih boleh untuk kurban. Tapi kalau yang sudah jelas tadi, wah ini matanya aja menonjol kayak gini. Ya. Kayak buah anggur keluar. Sudah. Itu semua orang paham, ini yang enggak boleh. Pincang misalnya. Pincangnya enggak begitu nampak. Sedikit, ya. Artinya untuk mengejar yang sehat-sehat masih dia masih bisa mengimbangi sedikit-sedikit. Di apa? Didorong-dorong masih bisa. Nututi. Boleh. Itu masih boleh untuk kurban. Ya, begitu pula yang sakit tapi enggak terlalu, ini masih boleh. Jadi Nabi dalam hadis Nabi selalu menyebutkan al-bayyin yang tampak jelas. Kemudian ulama juga mengatakan empat ini bukan artinya sebagai pembatas. Artinya apa? Kalau ada yang semisal atau bahkan lebih parah, ya jelas enggak boleh. Contohnya apa? Enggak punya kaki misalnya, putus kakinya. Ya. Hilang. Betisnya hilang satu, putus. Karena mungkin dipentung orang sehingga putus, amputasi. Ya. Boleh enggak ini jadi kurban? Ya enggak boleh. Yang pincang aja enggak boleh, apalagi yang begitu. Nah, begitu pula cacat-cacat yang lain. Jadi, apa yang disebutkan ini sebagai barometer juga bagi cacat yang lain. Yang sederajat, apalagi yang lebih parah. Tentu lebih tidak boleh. Kemudian, di situ juga masih ada beberapa model cacat yang lain. Cuma diperselisihkan oleh ulama. Syekh bin Utsaimin rahimahullah, pendapat beliau ini dan yang lebih parah, ada beberapa yang disebutkan oleh beliau tergolong makruh. Tergolong makruh namun masih sah. Ya, seperti misalnya di sini beliau menyebutkan al-adba, yaitu yang terpotong udhunuha, telinganya atau tanduknya. Menurut beliau termasuk di sini tanduk. Kemudian yakni perlu ditambahkan an-nisfu fa akthar, setengah atau lebih potongnya. Ada juga istilah al-muqabalah. Al-muqabalah itu yang robek telinganya. Ardhan minal amam. Tapi robeknya itu melebar, bukan memanjang, dari depan. Ada istilahnya juga al-mudabarah. Itu sama. Yang robek telinganya. Melebar, tapi dari belakang. Ada yang istilahnya asyarqa. Yaitu yang robek telinganya, tapi memanjang. Ya, memanjang, bukan melebar. Ada juga al-kharqa. Al-kharqa ini yang lubang. Daun telinganya berlubang. Dan juga masih ada yang lain. Nah, ini menurut beliau makruh. Tidak menghalangi. Cuma seperti yang saya katakan, ini ada khilaf di antara ulama. Sekarang kita lihat. Ya. Ulama yang lain mengatakan itu juga tidak boleh. Artinya tidak sah. Ada khilaf jadi dalam bab ini yang tadi saya sebutkan ada khilaf. Nah, kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, apakah ada dasar yang dijadikan alasan oleh para ulama yang mengatakan itu termasuk tidak boleh dan tidak sah untuk dipakai kurban. Nah, di sini ada beberapa hadis ya yang nampaknya Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan dalam Irwa'ul Ghalil. Sehingga kalau hadis ini memang hasan, berarti tadi yang kita sebut lima macam tadi ya, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, hadis itu berbunyi yang pertama, An Ali radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhha bi'adzabi al-udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk disembelih kurban dengan a'dzab al-udhun. Artinya adzba tadi, dengan yang telinganya terputus. Terputus berapa? Setengah dan selebihnya. Kalau terputus ujungnya enggak apa-apa. Tapi a'dzab ini apa? Terputus telinganya. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan qorn dan tanduknya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam Irwa'ul Ghalil tambahan kata tanduk mungkar, tidak sahih. Jadi di sini hadis ini hanya membicarakan yang terpotong apanya? Telinganya. Ya. Beliau menghasankan hadis ini. Jadi kalau begitu, wallahu a'lam, nampaknya yang lebih kuat berdasarkan hadis ini, ini termasuk yang tidak boleh dijadikan kurban. Termasuk yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang terpotong telinganya setengah atau lebih. Bagaimana yang terpotong tanduknya? Untuk terpotong tanduk boleh. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atahu rajulun, datang kepada beliau seseorang menanyakan tentang kurban. Bagaimana dengan sapi? Kata Ali, an sab'ah, sapi boleh mewakili 7 orang. Qala al-qarn, bagaimana dengan tanduk, yakni kalau pecah? Qala la yadurruk, tidak apa-apa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-ain wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memeriksa mata dan telinga. Jadi inti yang diperiksa apa? Mata dan telinga. Awasi ini. Lihat. Tanduk tidak. Maka dari itu misalnya ada sapi atau kerbau, kadang tanduknya apa turun atau tanduknya hilang satu, tidak apa-apa. Ya. Menurut riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi dan yang lain, maka itu masih sah. Jadi sekali lagi kembali kepada masalah tadi, apa al-adba atau al-adab, itu yang telinganya hilang setengah dan selebihnya. Dalam riwayat yang lain terkait dengan al-muqabalah dan yang lain, juga riwayat Ali radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-ain wal udhun wa an la nudhhiya bi'awra wala bimuqabalah wala mudabarah wala syarqa wala kharqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk meneliti mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkurban dengan aura atau al-a'war tadi, yang cacat mata. Wala muqabalah, mudabarah syarqa dan kharqa. Ini tadi yang kita sebutkan. Yang apa? Rubek dari depan, rubek dari belakang, rubek melebar, rubek memanjang, yang lubang, semuanya ini tidak diperbolehkan. Ini dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan Asy-Syalbani cenderung kepada hasannya riwayat ini. Jadi dengan dalil ini nampaknya, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwa jenis-jenis itu juga terlarang untuk disembelih sebagai kurban. Ya. Kembali kepada syarat-syarat, itu semua kita masuk dalam syarat ketiga ya. Sekarang syarat keempat, antakuna malikan lil mudahhi, milkan afwan, antakuna milkan lil mudahhi au ma'dunan lahu fiha min kibali syara' au min kibali al malik. Hewan itu milik si penyembelih kurban, atau diizinkan untuknya menyembelih kurban dengannya. Walaupun awalnya bukan milik dia, tapi dia kemudian diberi izin untuk berkurban dengannya. Nah, jadi dengan ini tidak boleh seorang mencuri kemudian sebagai kurban, bukan milik dia, tidak sah seperti itu. Kemudian syarat yang kelima, an la yata'allaq biha haqqun lil ghair, juga tidak terkait dengan hak orang lain. Syarat kelima. Bagaimana terkait dengan hak orang lain itu? Misalnya hewan itu sedang kita jadikan barang gadaian, ya, barang jaminan. Ini kambing, ya, saya jadikan barang jaminan karena saya utang 1 juta. Nah, ini jaminannya kambing. Maka tidak boleh dijadikan kurban selama masih statusnya sebagai barang jaminan. Syarat yang keenam, menyembelihnya pada waktu yang ditetapkan secara syar'i, yaitu 4 hari. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Tanggal 10 mulainya kapan? Setelah sholat. Tanggal 13 akhirnya kapan? Ya, sebelum masuk 14. Ba'dal asr. Terus sampai sebelum masuknya 14. Ini waktu secara syar'i. Kemudian ada hal yang lain juga yang perlu ditambahkan sebagai keterangan, bahwa kewajiban atas dasar ulama yang mewajibkan ini juga bagi orang yang apa, mukim dan mampu. Berarti musafir boleh berkurban tapi enggak wajib. Misalnya ya, kita pergi ke sini, saya dari sana pergi ke sini pas hari raya Idul Adha. Ya, saya boleh berkurban tapi saya enggak wajib karena saya musafir. Begitu. Begitu pula yang kedua, kemampuan. Kemampuan. Kalau dia enggak mampu, ya enggak wajib. Jangan dipahami, wah harus setiap tahun kurban. Tadi disebutkan begitu kan? Setiap tahun kurban, waduh. Saya enggak mampu ya. Kalau kamu enggak mampu ya enggak setiap tahun. Kalau tahun ini mampu, kurban. Besok mampu, kurban lagi. Besoknya lagi gak mampu, ya gak wajib. Dan kemampuan tersebut atau kewajiban tersebut, yakni setiap tahun ya, jangan dipahami sekali seumur hidup. Kadang sebagian orang memahami, oh saya sudah pernah kurban kok dulu. Memangnya haji seumur hidup sekali. Ini kurban ibadah tahunan. Kalau kita mampu dengan syarat-syarat tadi. Ya, setiap tahun kita dianjurkan untuk melakukan kurban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau utang? Mungkin juga saya pengin kurban juga tapi saya belum punya duit. Bagaimana ini? Bolehkah saya ngutang dulu? Ngutang kalau bisa membayar ya, diperbolehkan dia utang dulu. Tapi kalau dia ragu-ragu bisa membayar apa tidak, jangan membebani diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah beri keringanan. Kamu mau memberatkan diri, utang-utang belum pasti bisa. Masalah lagi nanti sama yang ngutangi kamu kalau enggak bisa, ya kan? Jadi di sini ada kalanya seorang berhutang, dia punya perkiraan. Sebulan lagi saya panen. Insya Allah panenan itu bisa mencukupi untuk bayar utang. Jadi saya kali ini karena belum punya duit saya utang dulu untuk kurban. Ya, kasih waktu tempo sampai nanti bulan depan saya panen. Boleh dan sah. Tapi kalau dia belum punya gambaran apa-apa, enggak usah membebani diri. Ya, untuk berhutang kemudian untuk berkurban. Ya, sementara kita cukupkan dulu insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Warahmatullahi wabarakatuh.